usah kau terlalu pikirkan. Dia pengalaman juga pengajaran, landas ke hadapan. Musim akan berganti, muka baru kan kau temui. Lumrah dunia, segala hanya sementara, perkara biasa. Selamat teman, lihat ke hadapan, mungkin yang kau cipta di sana. Kita hidupkan terus berputar, masa ku akan terus mengejar. Usah terlalu dendam yang lalu, biarkannya di situ. Diri kita bersama, esok lusa siapa tahu. Yang penting dia kita pergunakan beti diri sebaiknya. Sudahlah.